bayang di tepian nestampa, hasrat terbungkam sunyi. Entah aku pengacu, entah kau tidak. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tanpa balas, tetap menjelma cahaya di angkasa yang sulit tertampi, suka tergapai. Bertepuk dengan sebelah tangan.